Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para jamaah masjid As-Sadiqul Amin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah SWT dan juga bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah. Kita bisa tafaqquh fiddin, berkumpul pada sore ini di salah satu dari rumah-rumah Allah. Naam, yang tafaqquh fiddin kita membahas kitab fikih 6, yaitu dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Barakallahu fikum. Dan sore ini kita memasuki kitab baru atau bab baru, yaitu kitab Shalah 6. Qala mu'allif rahimahu ta'ala, kitab Shalah, kitab yang membahas tentang perkara sholat. Al-babul awal, bab yang pertama. Fi ta'rifi sholati wa fadliha wa wujubi sholawatil khams. Tentang pengertian sholat, keutamaannya, dan wajibnya sholat lima waktu. 6. Qala ta'rifuha, pengertian salat. As-salatu lughatan ad-du'a. Salat secara bahasa artinya doa. 6. Barakallahu fikum. Arti secara bahasa lebih luas daripada arti secara istilah atau secara syariat. 6. Secara bahasa artinya doa. 6. Dalam Al-Qur'an juga terkadang menyebut salat artinya doa. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah SWT berfirman, wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum, dan memohonlah doa bagi mereka, sesungguhnya doamu adalah ketenangan bagi mereka. Juga dalam hadis disebutkan, yaitu menyebutkan tentang salat artinya doa. Nah, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Jika salah seorang dari kalian diundang, maka penuhi undangan. "Fa in kana shaiman falyusalli." Nah, di situ syahidnya, "Fa in kana shaiman falyusalli." Jika dia itu sedang puasa, falyusalli, maka berdoalah. Maksudnya apa? Ucapkan doa. Penuhi undangannya, namun tidak makan, tidak minum karena sedang puasa. Apa yang dilakukan? Mendoakan si pengundang tadi. Nah, barakallahu fikum. Entah itu diundang makan walimah atau makan akikah atau yang semisalnya. Nah, puasa itu tidak menghalangi dari menghadiri undangan tadi. Nah, barakallahu fikum. Idza du'iya ahadukum falyujib fa in kana shaiman falyusalli. Jika salah seorang dari kalian diundang, maka penuhi undangan. Apabila sedang puasa, maka falyusalli, maka hadir lalu doakan. Wa in kana muftiran falyat'am. Kalau sedang muftir, tidak puasa, maka makanlah. Nah, barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasanya doa artinya sholat secara bahasa. Afan. Sholat artinya doa. Sholat artinya doa secara bahasa. 6. Wasyar'an dan secara pengertian syariat. Doa ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin makhsusatin muftatihatun bitakbiri mukhtatimatun bitaslim. 6. Sholat adalah ibadah. Ibadatun adalah ibadah. Dzatu aqwal yang terdiri dari ucapan, perkataan, wa af'al dan perbuatan. Makhsusatin, ucapan dan perbuatan tertentu yang sudah khusus. 6. Ucapan yaitu dikir-dikir, bacaan-bacaan dalam sholat, membaca doa iftitah, membaca al-fatihah, membaca surat, membaca dikir rukuk sujud dan yang semisalnya. Itu menunjukkan sholat adalah ibadah yang terdiri dari amalan ucapan, wa af'al, amalan perbuatan, yaitu ada ruku, ada sujud, ada berdiri, ada tasyahud dan amalan yang lainnya. Makhsusa, yang khusus, artinya yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan gerakan-gerakan khusus sesuai dengan petunjuk. Muftatihatun bitakbir, yang dimulai dibuka dengan takbir, yaitu takbiratul ihram. Mukhtatimatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Nah, itu pengertian sholat secara syariat. Qala wa ya'ti tafsiluha fil abwabit taliyati insyaallah. Dan akan datang perinciannya pada bab-bab berikut ini insyaallah. 6. Qala ma'alib rahimahullah fadluha, keutamaan sholat. As-sholatu min akadi arkanil islam ba'da syahadatain. Sholat termasuk dari rukun islam yang paling kuat setelah syahadatain. 6. Buniyal islam alal khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami sholati wa ita'iz zakah, sampai akhir hadis. Nah, di situ disebutkan pondasi islam ada 5, disebutkan syahadatain, lalu setelah itu sholat. Menunjukkan sholat itu pondasi atau rukun islam yang sangat kuat setelah syahadatain. Bal hiya amudul islam, bahkan sholat itu tiangnya Islam, penopangnya, tiangnya Islam. Nah, Rasul Amri Islam wa amuduhu sholah wa dirwatu sanamihil jihad. Nah, disebutkan dalam hadis wa amuduhu sholah, dan tiangnya adalah sholat. Pala waqat faradahallahu ala nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu pertama mewajibkannya ketika malam Mi'raj, yaitu malam Rasulullah SAW naik ke langit ketujuh. 6. Isra Mi'raj. Waktu Mi'rajnya beliau mendapat perintah salat 5 waktu. Fauqa sab'i samawat. Di atas langit yang ketujuh. Wadhalika dalilun ala ahammiyatiha fi hayatil muslim. Ini menunjukkan tentang pentingnya sholat bagi kehidupan sang muslim. Nah, kenapa? Karena langsung mendapat perintahnya dari Allah secara langsung ketika Rasulullah SAW sedang mi'raj. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam idha hasabahu amrun faja'ah ila sholat. Dan sungguh Rasulullah SAW beliau dahulu jika tertimpa perkara musibah tertentu, kesulitan atau yang semisalnya, faja'ah ila sholat, maka beliau segera melakukan sholat. Waqad ja'a fi fadliha wal hathi 'alaiha ahaditsu katsiratun minha. Sungguh telah datang penjelasan keutamaan sholat, dorongan, anjuran untuk menjaga sholat, dan hadis, yaitu telah datang hadis-hadis yang sangat banyak. Minha diantaranya, diantara hadis yang menyebutkan tentang keutamaan dan dorongan untuk menjaga sholat ini, yaitu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idajtuniba majtunibal kabair. Salat yang lima waktu dan amalan Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun, semuanya menjadi penebus dosa, penghapus dosa. Lima bainahunna, terhadap antara waktu-waktu tersebut, terhadap dosa-dosa yang dikerjakan di antara waktu-waktu tersebut. Majtunibal kabair, selagi menjauhi dosa-dosa besar. 6. Barakallahu fikum. Artinya dosa-dosa kecil menjadi dihapus, digugurkan karena amalan-amalan yang disebutkan tadi, yaitu apa? Sholat lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan. Nah, namun disyaratkan dengan syarat menjauhi dosa-dosa besar. Fala wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum lo anna nahran bibabi ahadikum yaktasilu minhu kulayom khamsa marat. Beritakan kepadaku, atau bagaimana menurut pandangan kalian, jika ada sungai di depan pintu rumah kalian, di depan pintu salah seorang dari rumah kalian ada sungai yang orang itu mandi setiap hari lima kali, hal yabqa min daronihi syai'un, apakah masih ada kotoran pada badannya? Nah, apakah dengan dia mengamalkan amalan mandi lima kali itu di sungai itu masih kotor badannya? Qalu, para sahabat menjawab, la yabqa min daronihi syai'un, tidak ada tersisa sedikit pun kotoran. Qala, lalu beliau bersabda, fadzalika mathalus shalawatil khams, yang demikian itu seperti salat yang lima waktu. Yamhullahu bihinnal khotoya, dengan salat lima waktu itu Allah menghapus dosa-dosa. Wadaronu alwasakh, alwasakhu daron artinya wasakh, kotoran. 6. Barakallahu fikum. 6. Itu beberapa hadis menunjukkan tentang keutamaan salat. Tentunya masih banyak hadis-hadis lainnya. 6. Namun dari apa yang disebutkan mencukupi, mencukupi tentang betapa utamanya amalan sholat. Qala wujubuha, kewajiban sholat. Wa fardiyatuha, ma'lumatun bil kitabi wa sunnah wal ijma'il ma'lum minad dini bidharurah. Wajibnya sholat sudah diketahui, perkara yang diketahui secara umum berasal dari kewajibannya disebutkan dalam Alkitab, sunnah, dan juga ijma', al-ma'lum minad din bidarurah, yang sudah diketahui dari perkara yang darurat, perkara yang orang pada tahu. 6. Tidak butuh untuk belajar mendalam dan lain sebagainya, mereka orang-orang ini tahu kalau sholat itu perkara yang wajib. Dari mana taunya? Dari perkara yang sudah turun temurun kalau sholat itu suatu kewajiban, atau disampaikan, sering disampaikan di mimbar-mimbar, khutbah-khutbah, ceramah-ceramah, pelajaran dan semisalnya, sehingga tidak luput kewajibannya bagi kaum muslimin. Naam. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Wa fi ayatin katsirah min kitabillahi, dan sangat banyak ayat dari kitabillah. Naam. Wa qala ta'ala, dan juga Allah SWT berfirman, qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah. Katakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka mendirikan salat. Qala wa minas sunnati haditsul mi'raj wa fihi, dan dalil dari as-sunnah, dari hadis, adalah hadis al-mi'raj, hadis Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Wa fihi, dalam hadis itu disebutkan, hiya khamsun wa hiya khamsuna. Nah, salat yang wajib itu 5 waktu, wa hiya khamsuna, yang dia itu menyamai 50 salat. Nah, yaitu adanya keringanan yang sebelumnya Rasulullah SAW diminta untuk sholat selama 50, lalu meminta keringanan-keringanan sampai akhirnya diringankan menjadi 5 sholat. Nah, yang 5 sholat ini menyamai 50. Wa fi sahihain, dan pada hadis sahihain, yaitu hadis Bukhari dan Muslim, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, liman sa'alahu an syara'il Islam, yaitu beliau menjawab, memberi jawaban kepada orang yang bertanya tentang syariat Islam. Maka beliau menjawab, khamsu salawatin fil yaumil wa lailah, salat 5 waktu sehari semalam. Qala sa'il, sang penanya bertanya lagi, alayya khairuhunna, apakah ada sholat selain dari itu? La, tidak, kata Rasul. Illa an tatawa'a, kecuali kalau engkau mau sholat tatawu', sholat sunnah. Nah, menunjukkan apa? Sholat yang wajib itu sholat 5 waktu. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana dengan sholat-sholat yang lain? Para ulama berselisih tentang selain sholat 5 waktu ya. Seperti tentang sholat khusub, wajib apa? Sunnah mu'akadah. Naam. Barakallahu fikum. Salat Id juga ada yang berselisih, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah mu'akadah. Namun untuk salat 5 waktu, ulama sepakat tentang wajibnya salat 5 waktu, termasuk salat Jumat. Qala wa tajibu salatu 'alal muslimil balighil 'aqil. Salat wajib atas orang Islam yang balig dan berakal. Fala tajibu 'alal kafir, salat tidak wajib atas orang kafir. Wala shaghir, tidak juga kepada atas anak kecil. Walal majnun, dan juga orang gila. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu 'anits tsalatsah, an tsalatsah, pena diangkat dari 3 golongan. Maksudnya tidak ditulis padanya perintah larangan, tidak terkena dosa pahala. Anin na'imi hatta yastiqid, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa 'anil majnun hatta yufiq, dan dari orang gila sampai ia sembuh sadar. Wa 'anis shaghir hatta yablugh, dan dari anak kecil sampai balik. Qala walakin yu'mar biha al-auladu litamami sab'i sinin. Namun salat diperintahkan kepada anak-anak yang sudah sempurna 7 tahun. Wa yudrabuna ala tarkiha li ashrin, dan mereka dipukul, diberi pelajaran dengan dipukul kalau tidak mengerjakannya ketika berusia 10 tahun. Nah, memukul di sini memukul untuk mendidik, bukan untuk menyiksa atau menyakiti. Nah, barakallahu fikum. Mendidik agar terbiasa untuk mengerjakan perintah dan tidak bermudah-mudahan meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan. Qala faman jadaha aw tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang membangkang perintah sholat, yaitu tidak mengakui kewajibannya, enggak mau sholat, otarokaha atau dia meninggalkan sholat, fakot kafar, maka ia kafir. Nah, kalau membangkang kewajiban sholat, ulama sepakat tentang kafirnya. Nah, adapun yang tidak sholat, maka dibagi menjadi dua. Ada yang tidak sholat itu karena malas. Nah, ada yang tidak sholat karena mengingkari kewajiban. Kalau mengingkari kewajiban, para ulama berkata kafir. Namun kalau yang karena malas, ulama berselisih. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak. Nah, kalaupun di sana ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang kafirnya orang yang sholat, kata ulama yang mengatakan gak kafir, itu kafir di situ kufrun duna kufrin atau kufrun nikmah, kekufuran yang tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman, atau disebut juga kufur nikmat, seperti kufurnya para wanita yang disebut kufur dalam hadis yakfurnal ashiro, para wanita itu kufur terhadap suami mereka. Nah, ataupun hadis-hadis lain yang menyebutkan tentang kufur. Nah, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun, seperti dari situ disebutkan mencelah orang beriman atau orang muslim itu adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Maksudnya apa? Kufrun duna kufrin. Nah, kekufuran yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Artinya orang yang enggak sholat karena malas, ulama berselisih. Ada yang mengatakan kufur keluar dari Islam, ada yang mengatakan kufurnya kufur nikmat. Nah, tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah faman tarakaha faqad kafar. Jaminan antara kami dan mereka adalah salat. Maka siapapun yang tidak mengerjakan salat berarti ia telah kafir. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Selesai dari bab pertama ya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Mau lanjut ke bab kedua? Mana Bu Lukman? Lanjut bab dua. Iya. Nah, al-babu tsani, bab yang kedua, al-adhanu wal iqamah, adzan dan qomat. Nah, sekarang membahas tentang adzan dan qomat ya. Barakallahu fikum. Wa fihi masailu, dan pada bab ini terdapat beberapa masail pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama. Ta'riful adhani wal iqamati wa hukmuhuma. Pengertian adzan, qomat dan hukum keduanya. Ta'riful adhani wal iqamah, al-adhanu lughatan, adzan secara bahasa, al-i'lam, adalah pemberitahuan. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, yaitu menyebutkan ayat sebagai dalil tentang arti adzan secara bahasa. Wa adzanum minallahi wa rasulihi, ay i'lam, dan pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Artinya i'lam, i'lam itu pemberitahuan, pengumuman, pemberitahuan. Wa syar'an, dan secara syariat, al-i'lamu bidukhuli waqti sholati bidzikrin makhsusin, yaitu pemberitahuan masuknya waktu sholat dengan zikir, bacaan khusus, dengan bacaan-bacaan khusus. Nah, artinya Pemberitahuan ini berupa bacaan lafat-lafat. Nah, bukan dengan kentongan, bukan dengan bunyi bel. Nah, ataupun yang semisalnya. Namun dengan apa? Bacaan-bacaan yang bacaan ini juga bacaan khusus. Artinya yang bacaan ini ada tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6. Qala wal iqamatu lughatan hiya, dan qomat secara bahasa yaitu masdar aqama. Masdar dari fi'il madi aqama. Aqama yuqimu iqamatan. Aqama fi'il madi, yuqimunya mudhari', iqamatannya masdar. 6. Wa haqiqatuhu iqamatul qa'id. Hakikat dari qomat adalah membangunkan orang yang duduk. Hakikatnya membangunkan orang yang duduk. 6. Yaitu orang yang duduk menunggu imam datang untuk mengerjakan sholat berjamaah. Kalau adzan memanggil, memberitahukan masuknya waktu sholat agar para jamaah datang ke masjid untuk menghadiri sholat berjamaah. Wasyar'an, dan secara syariat, al-i'lamu bil qiyami ila sholati bidzikrin makhsusin warada bihi syari'u. Secara syariat yaitu pemberitahuan bil qiyami ila sholat, pemberitahuan untuk mendirikan sholat, mengerjakan sholat, bidzikrin makhsusin, dengan bacaan khusus. Warada bihi syari'u, yang bacaan ini telah datang pada syariat. 6. Nanti akan disebutkan lafadz-lafadz adzan dan lafadz-lafadz qomat pada pembahasan berikutnya. Qala hukmuhuma, hukum adzan dan qomat. Al adzanu wal iqamatu masyru'ani fi haqqi rijal li shalawatil khams. Adzan dan qomat keduanya disyariatkan bagi para laki-laki dalam mengerjakan sholat lima waktu, duna ghairiha, tidak pada selainnya. 6. Disyariatkan bagi para laki-laki. 6. Bagaimana dengan para perempuan? 6. Para ulama berselisih tentang perempuan, apakah mereka disyariatkan untuk adzan? 6. Barakallahu fikum. Dan mereka, para ulama sepakat tentang, tidak ada khilaf tentang bahwasanya para wanita itu tidak wajib untuk adzan dan qomat, tidak wajib. Namun mereka berselisih tentang mustahabnya. Berselisih tentang apa? Mustahabnya. 6. Yang dimaksud di sini adzan dan qomat sesama mereka, ya. Ketika kaum wanita sama mereka mendirikan sholat berjamaah, bukan adzan dan qomat di masjid, di musola, bukan. 6. Barakallahu fikum. Menurut jumhur ulama, 6, tidak mustahab para wanita melakukan adzan dan qomat. 6. Pendapat yang lain mengatakan mereka dimustahabkan untuk adzan dan qomat. Dan disebutkan atsar dari Jabir bin Abdullah, atuqimul mar'ah, apakah wanita itu qomat? Jabir bin Abdullah berkata, qala na'am. Nah, kesimpulannya, wanita tidak wajib untuk adzan dan qomat karena tidak ada dalil yang menunjukkan tentang perkara tersebut. Namun kalau hal itu dikerjakan, dilakukan, maka seperti yang disampaikan oleh Ibnu Mundhir. Apa yang beliau sampaikan? Ibnu Mundhir berkata, al-adzanu dzikrun min dzikrillah, fala ba'sa an tu'adina al mar'atu wa tuqim. Adzan itu zikir dari zikrullah, maka tidak mengapa bagi wanita untuk adzan dan qomat. 6. Barakallahu fikum. Itu ya, kesimpulannya enggak syariatkan, namun kalau mereka adzan dan qomat sesama mereka, maka hal itu tidak mengapa. Kenapa? Karena bagian daripada zikrullah. Namun tidak dengan mengeraskan suara. 6. Barakallahu fikum. Lakin la tarfa'u sautaha, namun tidak dengan mengangkat, mengeraskan suara. Tidak seperti laki-laki dengan, kalau laki-laki adzan dengan mengeraskan suara. 6. Itu ya. Barakallahu fikum. Ya, kita kembali ke bacaan yang ada di buku. Qala al-adhan wal iqamatu masyru'ani fi haqqi rijali shalawatil khams. Adzan dan qomat keduanya disyariatkan bagi para laki-laki untuk mengerjakan salat lima waktu. Duna ghairiha, bukan selainnya. 6. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau sholatnya tertinggal dari sholat berjamaah misal? 6. Apakah masih diwajibkan adzan dan qomat meskipun sholatnya di rumah misal, karena tertinggal dari berjamaah atau karena sakit tidak sholat berjamaah? 6. Barakallahu fikum. Maka menurut jumhur ulama, hal itu mustahab. Mustahab untuk adzan dan qomat, tidak wajib. Tidak wajib. 6. Sebagian yang lain mewajibkannya qomatnya. Qomatnya itu wajib, tidak pada adzannya. Nah, itu yang kaitannya dengan sholat yang tertinggal dari masjid ya. Jika seseorang sudah mendengar adzan di masjid di daerahnya, maka adzan itu sudah mencukupinya, adzan dan qomat. Namun kalau dia mengucap adzan, mengumandangkan adzan dan qomat, maka itu lebih baik. 6. Kalau tidak dilakukan, maka hal itu sah. 6. Sah adzan, sah sholat meskipun tanpa adzan dan qomat, dan itu pendapat jumhur ulama. 6. Hanya mustahab. Qala Ibnu Qudamah rahimahutaala, Ibnu Qudamah berkata, wa in shalla musallin bi ghairi adanin wala iqamatin fa sholatu sahihatun alal qaulain lima ruya an alqama wal aswad anahuma qala dakhalna ala abdillah fa shalla bina bila adan wala iqamah rawahul asram. 6. Ibnu Qudamah berkata rahimahullah, jika seseorang sholat tanpa adan dan qomat, maka sholatnya sah menurut dua pendapat yang disebutkan, yaitu menyebutkan ada yang mengatakan 6. Orang yang sholat tanpa qomat harus mengulangi sholatnya. 6. Ada yang mengatakan tidak mengapa tanpa adzan dan qomat. 6. Barakallahu fikum. Kenapa lima ruwiyah an al-qoma wal aswad? Karena ada riwayat dari al-qoma dan aswad. Anahuma, mereka berdua qala, berkata, dakhalna ala Abdullah, kami masuk menemui Abdullah bin Mas'ud, fa shalla bina bila adan wala iqoma. Maka Abdullah bin Mas'ud sholat bersama kami, yaitu menjadi imam, tanpa adan dan tanpa qomat. 6. Asar ini riwayat Asrom. Qala wala a'lam ahadan khalafa fi dzalika ila Atha. Tidak ada, kami tidak mengetahui ada seseorang yang menyelisihi ini melainkan Atha, Qala atau berkata, man nasiyal iqamah yu'idu. Siapapun yang lupa qomat dalam sholatnya, maka dia mengulang sholatnya. Wal Auza'i, dan juga Auza'i qala berkata marotan, sekali pernah berkata, yu'idu madama fil waqt. Mengulang sholatnya selagi waktunya masih ada, masih belum berlalu. Fa'in madal waktu fala'i'adata alaihi. Jika waktunya berlalu, maka tidak perlu diulang sholatnya. Nah, simpulannya pendapat yang kuat, pendapat jumhur, yaitu sholat tanpa adzan, tanpa qomat, sah. Nah, dan cukupkan adzan dan qomat yang ada di daerahnya. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Qala rahimahullah, wal adzanu wal iqamatu masyru'an fi haqqi rijali li shalawatil khams duna ghairiha. Adzan dan qomat keduanya disyariatkan bagi para laki-laki untuk salat lima waktu bukan selainnya. Mimma wa huma min furudil kifayat. Yang keduanya yaitu adzan dan qomat itu termasuk dari fardu kifayah. Idza qama bihima man yakfi saqatal ismu anil baqin. Adzan dan qomat itu fardu kifayah jika ada pihak yang mengerjakan adzan dan qomat, maka kaum muslimin yang lain gugur kewajibannya, tidak terkena dosanya. Nah, jika tidak ada yang mengerjakan, maka semuanya berdosa dari orang-orang yang mengetahui tentang wajibnya adzan dan qomat. Li'annahuma min sya'iril Islam adh-dhahira. Karena adzan dan qomat itu termasuk dari syiar-syiar Islam yang dhahira. Fala yajuzu ta'liluhuma. Tidak boleh ditelantarkan, tidak boleh tidak dikerjakan. 6. Barakallahu fikum. 6. Bagaimana jika penduduk suatu negeri atau suatu daerah, nah, tidak mengerjakan adzan, tidak terdengar adzan dan qomat. Nah, sebagian ulama mengatakan mereka itu bisa diperangi, ya. Jika penduduk suatu negeri mereka bersepakat tidak mengerjakan adzan dan qomat, maka mereka bisa diperangi. Ini disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Beliau berkata, qala al-Khathabi wa fihi anal adzan syiarul Islam. Dalam perkara ini terdapat faedah bahwasanya adzan termasuk dari syiar Islam. Wa annahu la yajuzu tarkuhu, tidak boleh adzan itu ditinggalkan. Walau anna ahla baladin ijtama'u ala tarkihi kana li sultan qitaluhum alaihi. Jika penduduk suatu daerah bersepakat tidak mengerjakan adzan, maka sultan pemimpin boleh memerangi mereka. 6. Maka pemimpin sultan boleh memerangi mereka. Barakallahu fikum. 6. Nah, dan ini pendapat yang kuat, ya, bahwasanya apa? Adzan termasuk dari fardu kifayah, bukan sunnah muakkadah. Karena sebagian ulama mengatakan adzan itu hukumnya sunnah muakkadah. Namun pendapat yang kuat, hukumnya fardu kifayah. 6. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Al-mas'alatu tsaniyatu, pembahasan yang kedua. Syurutu sihhatihima, syarat absah, keabsahan adzan, syarat sahnya adzan. Yang pertama al-Islam. Yang pertama Islam. Syarat sahnya adzan dan qomat. Yang pertama al-Islam. Fala yasihani minal kafir, tidak sah adzan dan qomat yang dikerjakan oleh orang kafir. Yang kedua, al aqlu, berakal. Fala yasihani minal majnun was sakran wa ghairil mumayyiz. Adzan tidak sah dilakukan oleh orang gila, orang mabuk dan yang anak yang belum tamyiz, belum mumayyiz. Kasairil ibadat, seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Yang ketiga, adzukuriyah, laki-laki. Fala yasihani minal mar'ah li fitnati bisautiha. Adzan tidak sah dikerjakan oleh wanita karena suaranya yang membawa fitnah, membawa musibah, bencana. Yaitu orang lain bisa tergoda, orang yang mendengar bisa tergoda dengan suaranya tersebut. Wala minal khunsa li adamil ilmi bikaunihi zakaron, juga tidak sah dikerjakan oleh khunsa, oleh khunsa ini orang yang seperti wanita ya, atau banci mungkin bahasa kitanya ya, banci bukan? Iya. Kenapa bikaunihi zakaron li adamil ilmi bikaunihi zakaron? Karena orang ini tidak diketahui sebagai laki-laki. Yang keempat, an yakuna al adzanu fi waqti shalah. Yang keempat adalah adzan dikerjakan pada waktu salat, yaitu sudah masuk waktu salat. Fala yasihu qabla dukhuli waqtiha. Adzan tidak sah dikerjakan sebelum masuk waktu salat. Misalkan masuk waktu sholat kita, waktu zawal tergincil matahari misalkan jam 12 ya, lalu mengumandangkan adzan jam 12 kurang, itu tidak sah. Kenapa? Karena belum masuk waktu. Khairul adzanil awal lil fajri wal jum'ah. Selain adzan pertama untuk adzan fajar dan adzan sholat jum'at, maksudnya untuk sholat subuh itu ada dua adzan. Adzan pertama belum masuk waktu, yang adzan tersebut untuk diantara faedahnya, hikmahnya untuk membangunkan orang yang masih tidur dan mengistirahatkan orang-orang yang sholat malam karena waktunya sudah dekat dengan waktu fajar, waktu subuh. Nah, lalu adzan yang kedua adalah adzan ketika masuk waktu subuh, waktu fajar. Nah, maka sah dua adzan ini, yaitu adzan pertama untuk sholat untuk waktu fajar dan adzan kedua yang dia itu menunjukkan waktu masuknya waktu fajar. Wal jum'ah, dan untuk Jumat. Nah, adzan dua adzan untuk sholat Jumat ini mulai terjadi dilakukan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Nah, di zaman Rasul adzan Jumat sekali ketika masuk waktu. Di zaman Abu Bakar juga sekali, di zaman Umar radhiyallahu anhum jami'an juga sekali. Di zaman Khalifah Utsman bin Affan adzannya dua kali. Adzan pertama belum masuk waktu sholat, adzan kedua ketika masuk waktu sholat. Nah, kemudian ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi khalifah, sekali lagi adzannya. Nah, itu yang sepengetahuan kami dari tarikh sejarah yang ada. Nah, dan di beberapa masjid di Saudi atau di tempat lainnya menerapkan adzan dua kali. Namun adzannya mereka bukan masuk waktu sholat. Kalau di kita kelihatannya dua adzan, namun sudah masuk waktu sholat kan? Sudah masuk waktu sholat baru adzan pertama, lalu setelah itu sholat sunnah, setelah itu adzan kedua, lalu khatib, setelah itu setelah sholat sunnah khatib naik adzan kedua kan. Nah, kalau di Arab enggak. Ana pernah mendengar radio waktu dulu belajar di Yaman, jam 11 ada adzan. Saudi dan Yaman kan dekat, waktunya enggak jauh beda ya, kok sudah adzan. Nah, ternyata itu menyiarkan masjid-masjid yang memberlakukan dua adzan untuk sholat Jumat. Jadi adzannya ya sekitar kurang lebih jam 11, padahal duhurnya jam 12 kurang lebih. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Menunjukkan apa? Ada beberapa masjid atau banyak masjid di sana memberlakukan dua adzan mengikuti sunahnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini yang dimaksud dengan tidak sah adzan sebelum masuk waktu selain adzan pertama untuk sholat fajar dan selain adzan pertama untuk sholat Jumat, yaitu bagi siapa? Bagi yang mengikuti pendapat Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang terbaik satu adzan. Gitu ya. Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh Rasul, oleh Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya radhiyallahu anhum jami'an. Barakallahu fikum. Qala fayajusu qabla waqt, maka boleh sebelum waktunya untuk adzan adzan pertama fajar dan adzan pertama untuk salat Jumat. Wan takunal iqamatu inda iradatil qiyami lisalah, dan qomat itu dikerjakan ketika hendak mengerjakan salat. 6. Barakallahu fikum. Nah, kita tambah satu lagi yang nomor 5. Wa an yakunal adzanu murattaban mutawalian, dan adzan dikerjakan dengan tartib berurutan, mutawalian dan berkesinambungan. Nah, berurutan artinya mengucap asyhadu alla ilaha illallah terlebih dahulu sebelum mengucap asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya mengucap hayya 'alas shalah terlebih dahulu sebelum mengucap hayya 'alal falah. Itu berurutan. Enggak boleh dibolak-balik. Dan berkesinambungan, enggak boleh adzan lalu duduk. Minum-minum dulu atau baring-baring lalu berdiri melanjutkan. Nah, itu enggak berkesinambungan seperti itu. Kecuali kalau karena batuk misal atau bersin atau perkara yang semisalnya yang enggak bisa dihindari ya. 6. Ya, kita cukupkan ya. Sementara kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang masih membahas tentang adzan dan qomat. Jika ada pertanyaan silakan. Iya, untuk menjawab adzan, kalau adzannya mengikuti sunnah maka kita jawab. Kalau enggak mengikuti sunnah, ya nanti kita lihat fatwa ulama ya. Setelah itu adzan-adzan yang kita jawab itu adzan-adzan yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hanya saja yang adzan Jumatnya dua kali tadi bisa mencocoki sunnah Khalifah Utsman bin Affan kan. Nah, cuman tadi yang sempat disampaikan bahwasanya apa? Adzan Jumat yang pertama itu belum masuk waktu dalam rangka untuk memberitahukan orang agar bersiap-siap ke masjid, agar mereka meninggalkan jual beli, meninggalkan kebun-kebunnya, bersiap-siap untuk mandi, berangkat gasik ke masjid. Nah, itu. Sehingga apa? Dikumandangkannya bukan ketika masuk waktu sholat. Kalau itu kurang faedah atau tidak ada faedahnya. Sudah masuk waktu sholat, adzan pertama, lalu setelah itu adzan lagi. Akhirnya apa? Akhirnya ada dua adzan dalam satu waktu yang waktu itu sudah masuk waktu sholat gitu. Nah, assalamualaikum. Nah, selagi adzan itu adzan yang disunahkan, disyariatkan, meskipun kita mendengar berulang, kita jawab. Mungkin akan kita sampaikan faedah ini pada pertemuan mendatang. Seperti kita sudah mendengar adzan, lalu ternyata ada masih dekat adzan, masih terdengar kan? Itu kata ulama masih disyariatkan untuk menjawab. Kenapa? Karena sebabnya berbeda. Itu ada sebab mereka adzan mengumandangkan untuk masuk waktu sholat di masjid mereka, sementara di masjid ini juga ada adzan untuk memberitahukan jamaah masjid bahwasanya masuk waktu sholat agar bersiap-siap untuk sholat. Nah, dan kalau dulu mungkin nggak sampai antar masjid terdengar karena jauh jaraknya kan. Kalau kita sekarang meskipun jauh bisa terdengar karena ada mikrofon, ya, ada mikrofon sehingga masih mungkin terdengar. Nah, insyaallah pada pembahasan mendatang ada pembahasan tentang hukum menjawab adzan atau bacaannya. Nah, ada lagi yang bertanya? Nah, kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan diingatkan agar diperbaiki pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.